Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahmatullahi alaih. Wa anha qalat, juga dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qat biyadihi walam ra'atan wala khadima illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qat fayantaqim min sahibi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantaqimu lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Rasulullah, kata Aisyah, sekalipun tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, begitu pula tidak pernah sekalipun Rasul memukul wanita atau pembantu, tidak pernah sekalipun beliau pukul dengan tangannya, kecuali kalau beliau sedang berjihad fisabilillah, ya, memukul lawannya bahkan dengan senjata. Wa ma nila minhu syai'un qat, dan tidak pernah Rasul itu disakiti, kemudian beliau membalas dendam karena pribadinya, kecuali kalau itu maharimullah, perkara yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan itu dilanggar. Karena Rasul marah, marahnya pun karena Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Hadis ini Nawawi bawakan dalam bab maaf waliratanil jahilin, tentang memaafkan dan berpaling dari orang-orang jahil, tidak melayani mereka. Ini merupakan karom dari Rasulullah SAW, kemuliaan hati dan kebaikan Rasulullah. Tidak pernah kalau itu karena hak pribadi beliau, beliau sampai memukul pembantu ataupun wanita. Demikian kalau itu terkait pribadi beliau, karena itu hak pribadi, namanya hak pribadi, bisa itu diambil, orangnya boleh menuntut, bisa pula dilepas dan dimaafkan, karena itu hak saya. Mau saya ambil, saya tuntut, mau saya maafkan, dan Rasul memilih untuk melepas, yaitu memaafkannya, tidak menuntutnya. Tapi Aisyah katakan kalau itu hak-hak Allah yang dilanggar, maharimullah, Rasul gak akan pernah ridho. Bahkan menjadi orang yang paling keras, paling tegas, dalam menegakkan hak-hak Allah itu. Dan ini karena Rasulullah tidak akan membiarkan seorang pun pada perkara yang dimurkai Allah. Dan ini tauladan contoh bagi umat. Agar orang punya dan bahkan membiasakan diri untuk memaafkan. Dan tidak melayani kejahilan. Memaafkan sifat perkataan atau perbuatan orang yang melampaui batas atau yang menjadi kekurangan mereka, dan itu membuat dia sakit hati, tersinggung, marah. Dalam hal-hal semacam itu yang semestinya seorang muslim, contoh rasulnya, berjuang dan berusaha untuk memaafkan, tidak menuntut hak-hak pribadinya. Tetapi jika itu agama Allah dan syariat, hukum, sunnah yang menjadi taruhan, maka dia gak akan pernah ridho. Dia paling cemburu jika agama Allah yang dipermainkan. Hadis Aisyah ini mengajarkan kepada kita sunnah bagi a'immah, para pemimpin, para imam, bahkan para qudhat, para qadhi, para hakim, dan pemimpin-pemimpin yang di bawahnya. Ini menterinya, gubernurnya, dan terus ke bawah. Untuk mencontoh Rasul sebagai imam, tidak mudah marah, emosi, atau bahkan dendam karena pribadinya. Memaafkan. Kalau itu terkait urusan pribadinya. Namun, kalau itu hak-hak Allah dan syariat, agama, maka dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan menyia-nyiakan hak Allah itu, betul-betul dia jaga dan dia tegakkan. Ijma' para ulama menyebutkan bahwa seorang qadhi, seorang hakim, tidak boleh berhukum atau menentukan hukum qadha kalau itu ada keuntungan pribadi baginya. Ada kepentingan atau manfaat pribadi yang kembalinya kepada dia. Itu gak boleh. Tidak boleh pula kalau hukumnya untuk orang yang persaksiannya tidak diterima. Orang fasik atau semisal. Karena nuansa syahwat dan muatan pribadi sangat kuat di situ. Dikhawatirkan besar kemungkinannya dia enggak objektif dan tidak adil dalam keputusan itu. Nah, ketika itu kembalinya keuntungan untuk dirinya. Dan tidak boleh dia menghukumi atau menentukan keputusan yang seperti itu. Dan itu ijma. Aisyah mengatakan tidak pernah sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memukul istrinya, pembantu atau binatang. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya memukul mereka ini mubah. Karena kalau hukum asalnya dari asal haram enggak seperti ini, Aisyah katakan. Tidak pernah sama sekali Rasul memukul mereka. Ini menunjukkan ibarat tabir Aisyah bahwa hukum asalnya boleh ubah. Memukul untuk mendidik mereka, untuk menjadi mengingatkan. Tetapi tarkuhu aula wa afdhal, ditinggalkan dengan tidak memukul mereka itu yang jauh lebih afdhal dan lebih utama, lebih baik. Dan itu yang Rasulullah ambil. Yang Rasulullah pilih, tidak pernah memukul mereka sama sekali. Berarti itu yang paling utama, paling afdhal. Dan bagi seorang muslim tergantung posisinya itu yang terbaik untuk dia biasakan. Jadi kalau dia sebagai suami agar tidak memukul istrinya. Apalagi kalau sampai pada tingkatan gampang-gampang dan sering memukul istrinya. Bukan suami yang baik. Bukan suami yang memuliakan istrinya. Dikit-dikit tangannya ya. Bicara. Mungkin kakinya. Ini perempuan lemah ya. Mesti saja. Dia yang kuat, dia yang ini. Makanya Rasulullah sebutkan inni Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifain. Ya Allah, aku memberatkan hak dua orang yang lemah, yaitu wanita dan anak yatim. Mereka enggak bisa membela diri. Miskin. Al-Mu'im begitu pula kalau dia tuan atau majikan tidak mudah-mudah gampang memukul pembantunya, atau kalau dia pemilik binatang dan tidak mudah-mudah memukul binatangnya. Bahagia itu akhlak kerima, akhlak yang mulia dan terpuji, menunjukkan tingginya akhlak seorang dengan dia tidak mudah memukul semua tadi. Kemudian Nawawi rahimahullah membawakan hadis Anas. An Anasin qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi Urdun Najrani. ghalidhal hasyiyah. Fa'adrakahu a'rabi. Fajabadahu biridaihi jabzatan syadida. Fanadartu ila safhati atiqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hashiyatul burd min shiddati jabzatihi thumma qala ya muhammad murli min malillahi alladhi indak faltafata ilayhi fadhahika thumma amara lahu bi'ata. Muttafaqun alaih. Kata Anas, aku berjalan bersama Rasulullah suatu hari. Ketika itu, Rasul menggunakan kain dari Najran yang bagian atasnya, sini bagian kerahnya, kasar, keras. Ditemui di jalan oleh seorang A'rab Badui. Dan ditarik keras oleh si Badui ini. Keras sekali dia tarik. Kata Anas, aku melihat ada bekas gesekan kain yang keras tadi di leher atau di sini juga Rasul salam ini merah gitu. Baru kalau keraskan putar ini kan terlihat bekas. Lalu si Badui mengatakan, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah yang ada padamu ini. Minta, tapi dengan kasar dan tidak beradab. Al-Muhim Rasul menengok padanya, orang Arab, orang Badui, memang kasar kehidupannya. Rasul hanya senyum, sallallahu alaihi wasallam, kemudian memerintahkan untuk Badui ini pun diberi pemberian yang dihantar. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini pun dibawakan Nawawi. Terkait tingginya dan mulianya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu terlihat jelas nyata dalam kasus ini. Beliau dikasari, disakiti. Dan ini menafsirkan atau contoh dari yang Aisyah katakan tadi. Kalau itu pribadi beliau disakiti, ini beliau tidak anggap. Maafkan. Terbukti di sini beliau disakiti. Satu, Rasul tidak mencela si Badui ini. Tidak menghardik dengan keras. Misalnya, kamu minta tapi dengan caramu ini begini, sopan, atau semacam itu. Enggak, maksudnya senyum. Malah ditegur keras seperti itu. Apalagi sampai tingkatan memukulnya. Tidak Rasul lakukan. Bahkan lebih kecil dari itu. Misalnya bermuka masam. Atau menunjukkan kejengkelan dan ketidaksenangan. Juga tidak Rasul lakukan. Menahan marah. Tidak sampai berkata-kata tapi menunjukkan mangkel yang sangat tidak. Rasul hanya senyum kepada Arabi ini, Badui ini. Yang keempat, terbukti pula bahkan Rasul perintah untuk ini orang dikasih harta. Dikasih pemberian sebagaimana dia mintakan. Sallallahu alaihi wasallam. Artinya khuluq ini bagi seorang muslim uswah toladan agar orang itu lapang dada bahkan jika orang keras kepadanya cang maka hendaknya dia yang mengendurkan dia yang mengulur makanya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu termasuk raja dan termasuk beliau raja terbaik yang ada di muka bumi ini setelah zaman Rasul SAW dan beliau raja pertama di dalam Islam karena yang sebelumnya adalah khilafah begitu beliau naik Muawiyah naik beliau menjadi raja dan sistem pemerintahnya adalah kerajaan makanya kerajaan termasuk sistem pemerintahan yang dibenarkan dalam syariat karena dilakukan oleh sahabat bahkan Muawiyah paman mukminin Khalil mukminin radhiyallahu an dan khatibul wahyi penulis wahyu kepercayaan Rasulullah SAW dan berhasil artinya bagus pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala al-muhim Muawiyah ditanya bagaimana kamu memimpin rakyatmu sehingga bisa tenang, terkendali, aman. Negaranya baik zaman beliau radhiyallahu anhu. Dan beliau memang dikenal dengan hikmah dan pandai di dalam memimpin. Beliau katakan, aku dalam berhukum atau memimpin mereka, aku jadikan itu seperti seutas tali pemimpinan itu. Dalam tentunya ini kan muamalah antara si pemimpin dengan bawahannya. Bagaimana muamalahnya, kata Muawiyah, seperti seutas tali. Kalau mereka tarik kencang ke arah mereka, aku ikuti. Jadi ibarat tali itu diulur seperti maunya sendiri. Selama dalam batasan-batasan ya. Itu tidak memadorotkan, tidak mendzalimi orang. Maunya mereka kemana, mereka kencang dalam hal itu, itulah diikuti, diulur. Dan jika dengan itu, kalau kemudian aku yang menarik kencang, mereka pun mudah untuk mengikut aku. Tapi sekarang begini. Artinya dalam posisi tertentu, beliau lunak. Dalam masalah tertentu yang lain, beliau jang tergantung masalah yang satu beda dengan masalah yang lain. Kasus, waktu, dan tempat juga berpengaruh satu beda dengan yang lain. Yang jelas seperti itu. Orang gak akan bisa dikencangi terus. Harus seperti yang kamu maukan terus, seperti itu gak bisa. Tetapi sebaliknya juga, kamu terus ngikuti mereka, semau mereka pingin apa itu terus kamu turuti, kamu juga gak mungkin. Terkadang begini, terkadang begitu. Dan karenanya beliau berhasil dan baik kepemimpinannya. Allah Ta'ala dan dengan itu tidak putus tali hubungan dari Muhammad. Kalau mereka nya kenceng, misalnya Muawiyah nya kenceng, kita mungkin bang harus begini, tarik tambang akhirnya tol putus talinya. Nantinya akan terjadi kerusakan, yang ada adalah permusuhan, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah wahagatan. Demikian seharusnya seorang muslim berakhlak sebagaimana Rasulullah SAW berakhlak, sebagaimana Muawiyah dan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu umum, artinya tidak hanya tingkat pemimpin kepada bawahannya, khalifah atau raja, tapi umum. Kamu dengan temanmu, persahabatanmu, kamu dengan istrimu, kamu dengan anak-anakmu, terkadang kamu yang kencengi, terkadang mereka yang kenceng, kamu manut. Biarkan apa maunya. Selama dalam batasan-batasan mubah, dalam batasan yang masih diperbolehkan dalam syariat, jangan sepaneng terus menerus, tidak akan bisa berjalan baik kehidupan rumah tangga. Karena tertentu, biarkan sudah maunya seperti ini, dia pinginnya begini, pinginnya begitu, dan dia senang bahagia. Tapi kalau itu dalam perkara-perkara penting, urusan dakwah, urusan syariat, urusan manhaj, urusan pendidikan, urusan ini, kamu harus kenceng, kamu harus kendalikan, ada batasannya. Hanya di lafaz lain disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, yang bagi rajul ayakuna baina yadai ahlihi mitlutif. Orang itu kalau bersama istrinya hendaknya seperti bayi. Kamu kalau punya anak bayi, anak kecil, sama ibunya ya, manja, ngalem, lembek, mintanya digendong, mintanya digoda, mintanya disuapi, mintanya di... Artinya sekilas terlihat si ibu yang memimpin, si ibu yang mengatur, kan gitu. Namanya bayi, bisa apa? Begitu seharusnya seorang lelaki, kata Allah. Dalam hal-hal rumah tangga, dalam kata Umar, fa'idha kanu ala amrin wajaduhu rajulan. Tapi dalam perkara-perkara penting, keluarganya tahu kalau suaminya ini ternyata bapaknya ini orang laki. Orang laki artinya bukan sekedar kelaminnya, artinya betul-betul bisa dijadikan tiang dalam keluarganya, mimpin betul, menentukan. Nah, boleh, ini harus begini. Ini nggak benar, ini harus begini. Dia yang tentukan. Tadi urusan keseharian, urusan baju, urusan ini, biarkan. Dia yang atur lantas. Sebatas urusan-urusan begini. Misalnya si istri. Kamu itu, mas cocoknya, kalau, aku senang kalau melihat bajunya bermotif, jangan polos. Gitu. Ya Allah, turuti sudah. Biar dia senang. Urusan motif, gak motif, biar sudah. Manu, jangan pakai parfum yang ini. Yang ini. Jangan begini-begini. Ya Allah, sandalnya jelek. Lebih tampan, lebih bagus gagal kalau sandal begini. Dia turuti segala urusan-urusan sebatas itu. Biar dia yang ngatur. Tapi perkara-perkara agama, masalah syariat, masalah manhaj, urusan pendidikan, akhlak, urusan penting, akidah, dan seterusnya, pendidikan anak, dan yang semisalnya kamu yang kenceng, kamu yang ngatur. Keputusan ada di tanganmu. Harus tunduk istri dan anakmu mengikuti perintah dan hadis diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, disebutkan oleh Ibnu Katsir, ketika kota Tustar dibuka oleh kaum muslimin. Tustar kota di Persia sana, Iran sekarang. Beberapa ulama keluar dari sana, Tustar. Kota ini dikepung oleh kaum muslimin. Sahabat ada di situ. Lama, cukup lama. Kuat. Bentengnya kuat dan kokoh. Walhasil sampai pada puncaknya perang berkecamuk luar biasa dahsyat terjadi dan banyak korban tentunya dari muslimin. Dan disebutkan jumlah mereka kurang lebih ketika itu 30.000. Pasukan tentara Persia 150.000 kurang lebih sekitar. Di awal terpukul kaum muslimin, tapi dengan pertolongan Allah dan ini, mungkin Allah kasih kemenangan kepada mereka, kepada muslim. Buka kota Tustar, dikuasai, dan puncak-puncak kemenangan itu dimulai tengah malam. Perang terus. Dari tengah malam, genting situasi. Namanya perang, kalian tahu bagaimana nyawa ini. Sehingga tidak disadari oleh kaum muslimin. Dan situasi memang ma'adzur, mereka jelas ma'adzur. Sudah. Nyawa urusannya. Walhasil begitu selesai perang, dikuasai itu Tustar sepenuhnya, matahari sudah keluar. Mereka perlu sempat sholat subuh. Matahari sudah padam, sudah terang langit. Dan mulai di tengah malam. Walhasil mereka sholat. Asy-Syahid Anas bin Malik ikut di situ menangis. Radhiyallahu ta'ala. Dia ditanya, ini kemenangan. Muslimin senang. Semestinya bahagia, ini kenapa engkau menangis? perkataan seperti Allah Ta'ala. Tustar wa ma tustar. Tustar ini, kota Tustar, apa sih artinya kota Tustar ini? Apa artinya? Hanya satu kota Tustar. Mawadittu annali ad-dunya jami'an. Qadda'at minni salatus subuh. Jangankan kota Tustar, kalaupun dunia semuanya dikasihkan kepada kita, diberikan, aku gak senang, aku gak berharap itu. Kalau kemudian karenanya salat subuh terlewatkan, hilangkan dari waktunya, menangis beliau. Padahal itu ma'dzu, udzur, dan udzurnya pun karena perkara besar, jihad fi sabilillah, bukan udzur tidur, bukan udzur karena kerja atau sibuk duniawi kepentingan pribadi lah. Jihad bangunan tertinggi, puncak amalan dalam Islam, itu pun beliau menangis. Bukan karena meninggalkan, karena telat. Karena sudah bukan waktunya subuh. Darurat seperti tadi, namanya perang. Artinya di satu sisi, menunjukkan kepada kita seperti apa nilai sholat itu di mata para sahabat. Begitu besar, begitu perhatiannya mereka terhadap sholat. Dan demikianlah sifat atau tanda seorang mukmin jika terlewat darinya suatu kebaikan yang terbiasa dia lakukan, ya, sempit dadanya, keret, gak tenang, jiwanya gak ini, gak asik. Hidup terasa pahit dan harinya gak nyaman, gak plong. Tanda kalau dia mukmin, menyesal yang sangat. Bahkan kalaupun dia ma'dzur, apalagi gak ada udzurnya. Padahal dia ma'dzur. Bagi seorang mukmin, kalau dia terbiasa menjaga 5 waktu berjamaah di masjid, suatu ketika dia karena satu dan lain entah kecapean atau apa, ketiduran, bangun-bangun misalnya jam 6, jam. Jadi dia ma'dzur karena memang gak sengaja ini. Tapi harinya dimulai dengan kesumpekan, gak enak bagi dia. Sesuatu terlewat, ibadah dan kebaikan yang biasa dia lakukan tepat pada waktunya. Dan pantas orang-orang seperti ini yang kemudian Allah beri kepada mereka kemenangan, bela, menurunkan nasr, fatah dari sisinya. Dalam sholat seperti ini mereka. Sementara generasi-generasi belakangan sholatnya gak karuan, tidak dia jaga, kalaupun dia sholat entah seperti apa sholatnya, asal-asalan, jauh dari tuntunan sunnah, kalaupun dia sholat, jauh dari tuntunan sunnah, tidak seperti yang Rasulullah SAW ajarkan dalam sholatnya, kemudian dia berharap kemenangan, kemudian dia berharap pertolongan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.